para pendengar qori dan qoriah yang saya muliakan. Baiklah, kita lanjutkan. Berikut ini saya akan membahas lagu Hijaz. Kalau tadi kita sudah membawa lagu Soba yang kurang lebih 1/4 atau mungkin 1.5 menit, maka sekarang kita lanjutkan lagu Hijaz yang biasanya terdiri dari Hijaz asli, Hijaz kar, dan karkur. Dengan demikian memungkinkan memakan waktu 1.5 menit. Wa anzir fimmas bil hajj yatuka rijala wa ala kulli dhami. Atau dengan variasi lain, misalnya, وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Dan kita masuk kepada kar. Hijaz kar. Ya tukar jalan wa ala kulli dhamiri ya'dina min kulli fajjin. Saya ulang. Ya tukar jalan wa ala kulli dhamir yadina min kulli fajjin amin. Kemudian masuk kepada karkur. Itu adalah satu misal, satu contoh daripada Hijaz kar kur. Saya ulangi. Ma'lum. selesailah lagu Hijaz. Setelah lagu Hijaz, kita ambil satu lagu lagi, misalnya saja Nahawan. Kita ulang tadi ayat 28, lagunya sebagai berikut. Liyashhadu manafi'alahum وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ misalnya. Misalnya saja. Liyashhadu Pendengar sekalian, itulah lagu Nahawan. Dengan demikian, kita sudah melalui 4 lagu. Berarti untuk tingkat remaja dan kanak-kanak, kita sudah cukup lagunya. Dan kita sudah melampaui waktu 8 menit kurang lebih. Kalau memang demikian keadaannya dan waktunya sudah habis, maka dari nahawan inilah kemudian kita tutup dengan bayati. Akan tetapi, kalau memang waktu yang disediakan lebih dari 8 menit, yang biasanya 10 menit, dan terutama untuk dewasa memang biasanya 10 menit, maka kita masih bisa untuk menambah lagu lain, 1 atau mungkin 2 lagu. Saya akan mencoba lagu lain seperti lagu Ras di bawah ini. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت atau dengan gaya lain misalnya. Kita masih masuk kepada Ras, dan sebaiknya kita jangan dulu masuk kepada Ras ala Nawa karena kondisi ayatnya yang agak sulit. Zalika wa man yu'azzim itu adalah ras alannam. Saya akan coba ulangi sekali lagi. Dalam bentuk lain misalnya, itulah lagu ras, baik ras yang asli ataupun ras ala nawa. Dengan demikian selesailah lagu ras. Para pendengar sekalian yang terhormat, kalau memang memungkinkan waktunya, maka kita masih dapat menambah satu lagu lagi. Misalkan saja lagu Sika. Kita ikuti ayat berikutnya. Hunafa beda. Hunafa lillahi ghayra mushrikin bi. Kemudian kita lanjutkan kepada Sika Turki misalnya. kita coba dengan variasi ujung lagu yang lain misalnya. Setelah selesai sika ini, maka sebagai lagu penutup kita wajib kembali kepada bayyati. Zalika wa mai yu'azim Kemudian setelah itu kita akhiri dengan sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Para pendengar, para qari dan qariah yang saya cintai, sebelum kita lanjutkan kepada seri berikutnya, maka saya memandang perlu untuk memberikan saran-saran berkenaan dengan program latihan ini. Yang pertama, berlatihlah Anda secara kontinu, secara terus-menerus, sampai Anda akan dapat menjiwai lagu-lagu tersebut, hingga penampilan Anda nanti penuh dengan rasa, penuh dengan zuk. Yang kedua, janganlah Anda terlalu fanatik dengan lagu-lagu Anda sendiri, sehingga kadang-kadang Anda merasa paling hebat dan paling bagus. Akan tetapi seyogianya ikutilah perkembangan yang ada dan serap mana yang cocok dan yang baik untuk diri Anda. Yang ketiga, miliki koleksi bacaan Masyayikhul Qurra yang kenamaan, dan juga miliki lagu-lagu padang pasir lainnya, lagu-lagu Arab lainnya, untuk lebih memperkaya perbendaharaan kita. Yang keempat, janganlah bertawallud, karena mungkin Anda terlalu mementingkan suatu lagu, justru akhirnya merusak bacaan. Hal ini adalah sangat tidak baik. Yang kelima, isi dan sertai lagu Anda dengan perasaan, dengan ruh dan jiwa lagu tersebut, yang disebut zuk. Jangan lagu Anda itu kosong, jangan sekedar keras dan tinggi melengking, akan tetapi hayati bacaan, resapi makna yang terkandung di dalamnya. Hayati lagu yang Anda bawakan. Yang keenam, hilangkan atau mungkin perkecil emosi Anda agar lagu dan suara Anda bisa lembut dan berisi. Dan yang terakhir, lakukan warming up terhadap suara Anda sebelum suara itu dipergunakan setiap Anda hendak memulai suatu bacaan. Itulah barangkali hal-hal yang penting dan yang terbaik untuk Anda. Selamat belajar dan insya Allah kita jumpa pada siri yang akan datang.